Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من القول بالمأثور sampai kepada fasal difa' anis sunnah wa daf'i syubhi amrun wajibun bil mujadalatil hasanah. Babnya atau fasalnya tentang pembelaan terhadap sunnah. Difa' anis sunnah adalah pembelaan terhadap sunnah. Wa daf'i syubahi, dan membantah syubhat-syubhat. Syubah bentuk jamak dari syubha, syubhat. Keduanya merupakan amrun wajibun, keduanya merupakan perkara yang wajib dengan bantahan yang baik. Mujadalatil hasanah adalah bantahan yang baik. Berarti kalimat mujadalah di sini maknanya bantahan yang baik. Bukan perdebatan. Tetapi membantah syubhat-syubhat dengan ilmu. Membantah syubhat-syubhat dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dengan qala Allah, qala Rasul, dan dengan ucapan-ucapan salaf, dengan ucapan para ulama rahimahumullah. Qanifidina a'azakumullah, judul babnya menunjukkan bahwa yang akan dibahas nanti adalah mutiara-mutiara dari para ulama tentang wajibnya membela sunnah dan wajibnya membantah syubhat-syubhat kalau kita sudah tahu ilmunya. Qalal Imam Ahmad rahimahullah, pertama dinukil ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, idha ishtaghala bis sawmi والصلاة واعتزل وسكت عن الكلام في أهل البدع فالصوم والصلاة لنفسه وإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau seseorang sibuk dengan puasa, ini puasa-puasa sunnah, dan sibuk dengan salat-salat sunnah, tapi kemudian dia menyendiri, wasakata, dan diam. Tidak mau berbicara tentang kesesatan ahlul bid'ah. Kata beliau, fasawmu wassalatu linafsi. Ketahuilah bahwa puasa dan salat-salat sunnahnya untuk dirinya pribadi. Wa idza takallama, tetapi kalau dia berbicara tentang kesesatan ahlul bid'ah, kana lahu wa li ghairihi, tentunya itu adalah untuk dirinya dan untuk orang lain. Yatakallam afdal, maka berbicara lebih utama. Jadi beliau rahimahullah membandingkan antara ibadah-ibadah yang faedahnya untuk pribadinya dengan ibadah-ibadah yang faedahnya untuk dirinya dan untuk umat, untuk kaum muslimin. Maka yang kedua lebih utama dari yang pertama. Yang kedua, yaitu yang manfaatnya untuk kaum muslimin ini afdal wa afdal dibandingkan dengan ibadah yang hanya khusus untuk dirinya. Ini disebutkan oleh para imam-imam ahlus sunnah hampir seluruhnya. Sepakat mereka. Yang menyelisihi hanya kaum sufi. Justru mereka membaliknya dengan berkata, tidak perlu membicarakan orang lain. Lebih baik kita puasa, salat-salat sunnah, qiyamul lail, uzlah. Tadi khazalah, maknanya uzlah. Uzlah, menyendiri untuk ibadah. Itu afdal, kata mereka. Wallah, kacamata mereka sudah terbalik. Adapun para ulama ahlu sunnah, mereka memandang dengan tepat dan benar bahwa sesuatu yang faedahnya untuk seluruh kaum muslimin tentunya lebih afdal dari apa yang faedahnya untuk dirinya pribadi. Baik. Qal wa yatakallam afdal. Maka berbicara tentang ahlul bid'ah, bahwa syiah itu sesat begini dan begitu, khawarij itu sesat, ini buktinya, atau khawarij itu menyimpang dari sunnah, ini dalilnya, ini bukti-buktinya. Ini lebih afdal daripada puasa-puasa sunnah, daripada salat-salat sunnah, daripada ibadah-ibadah sunnah, daripada i'tikaf. Kenapa? Karena salat-salat sunnah, puasa sunnah tadi, i'tikaf itu untuk dirinya pribadi. Sedangkan berbicara tentang bukti kesesatan ahlul bid'ah adalah untuk ummah, menyelamatkan kaum muslimin. Fahada afdal, maka yang ini adalah afdal, lebih utama. Mutiara kedua, waja'a fi ibaratin ukhra anhu, dan juga diriwayatkan dari beliau dengan ungkapan yang berbeda tetapi maknanya sama. Qila li Ahmad ibn Hanbal, ditanyakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah, seseorang berpuasa, sholat, i'tikaf. Ini puasa sunnah, sholat sunnah, i'tikaf. Saya katakan puasa sunnah, sholat sunnah, karena kalau puasa wajib, sholat wajib, tidak bisa dibandingkan. Itu adalah yang paling utama. Kalau yang wajib-wajib. Yang kita bicarakan adalah yang sunnah ini. Bahwasanya puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, atau i'tikaf, itu lebih engkau sukai? Atau berbicara tentang ahlul bid'ah? Ini pertanyaan seseorang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ada orang yang berpuasa, salat, i'tikaf, dan orang yang berbicara tentang ahlul bidah, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal dari keduanya? Qal, faqala, beliau menjawab, idza shama wa shalla wa atakafa fa inna ma huwa li nafsih. Adapun orang yang berpuasa sunnah, salat-salat sunnah, beri'tikaf, maka itu untuk dirinya pribadi. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah, tetapi kalau dia berbicara tentang kesesatan ahlul bid'ah, fa inna ma huwa lil muslimin, maka itu adalah untuk seluruh kaum muslimin. Hadza afdal, ini yang lebih afdal. Demikian dinukil dalam kitab Adab Syar'iyyah, dan juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Dan juga beliau berkata rahimahullah, qad kunna na'mur bis-sukuti falamma du'ina ila amrin ma kana buddun lana an nadfa' dhalika wa nubayyin min amrihi ma yunfi 'anhu ma qalu thumma istadalla lidhalika biqoulihi ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Masih dari beliau rahimahullah, beliau berkata, qad kunna na'mur bis-sukut, kami dulunya memerintahkan untuk diam, jangan banyak bicara. Diam, jangan banyak bicara. Tetapi falamma du'ina ila amrin ma, ketika kami mendengar atau dipanggil pada satu perkara tertentu, dan yang adanya orang-orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan sesat, ucapan menyimpang, ucapan batil, ucapan syubhat-syubhat, ucapan bid'ah, akidah bid'ah, khurafat. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, kana buddun lana, maka mesti bagi kami, an nadfa' dhalik, harus membantahnya. maka mesti bagi kami untuk membantahnya. Wa nubayyin min amrih, dan kita mesti menerangkan keadaannya bahwa itu batil, itu bid'ah, itu sesat. Ma yunfi anhu ma qalu, untuk menafikan, untuk menghilangkan apa yang mereka katakan. Jadi ketika mendengar ucapan ahlul dalal, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat berbicara dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka mau tidak mau kita harus membantahnya, kata beliau. Kita menghancurkan untuk dia. Apa ucapan Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia. Sehingga para ulama tidak banyak berbicara. Ngobrol-ngobrol kosong enggak ada. Banyak diamnya. Tetapi ketika mendengar ocehan-ocehan ahlul bid'ah, kalimat-kalimat yang menyesatkan, kalimat-kalimat syubhat dari mereka, maka mau tidak mau para ulama harus berbicara. Mau tidak mau para ahlul ilmi, para pembawa ilmu yang tahu kalau itu sesat, harus berbicara. Kenapa dikatakan harus berbicara? Karena masyarakat awam tidak mengerti dan tidak bisa membedakan apakah itu hak atau batil. Maka kita berkewajiban, para orang-orang yang memahami bahwa itu sesat, berkewajiban untuk menyatakan, hati-hati, ini ucapan-ucapan sesat, ini ucapan menyimpang, ini bid'atun muhdatsah. Khana bin na'azakumullah, kata beliau, falaisa lana buddun, maka mesti bagi kami untuk menerangkan. Mayun fi anhuma qalu, untuk menghilangkan apa yang mereka ucapkan. Tsumma istadalla, kemudian beliau berdalil dengan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk diam, para ulama menganjurkan untuk diam, para salaf menganjurkan untuk diam, tetapi bukan diam dari kemunkaran. Bukan diam dari kemunkaran. Kalau ada kemunkaran, harus diingatkan. Man ra'a min kemunkaran, falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Atau dengan lisannya kalau dia tidak mampu. Atau kalau tidak mampu dengan lisannya, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Dan ini adha'ful iman. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, tidak boleh diam dari kemunkaran. Apalagi kemunkarannya bukan kemunkaran yang merugikan pribadi-pribadi mereka, tapi kemunkaran yang merugikan mereka dan merugikan kaum muslimin secara umum. Ini lebih mengerikan dan tentunya lebih wajib untuk diingkari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melewati pasukan Tartar dalam keadaan mabuk, teler, dibiarkan. Kata muridnya, ya imam, apakah kita tidak ingkari kemunkaran ini? Mereka dalam keadaan mabuk, teler, minum khamr, begini dan begitu, berjudi segala macam. Mereka kalau sadar dari khamrnya, membunuh kaum muslimin. Mereka kalau sadar dari khamrnya, membunuh kaum muslimin. Biarkan mereka. Fani fili na'azakumullah, ini khamr. Tetapi kalau seorang berbicara tentang kemunkaran, bahwa yang benar adalah begini, padahal itu batin. Bahwasanya agama Islam itu harus begini, padahal salah. Bagaimana? Fani fili na'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Kalau kemunkaran-kemunkaran seperti minum khamr dan sebagainya, iya kemunkaran. Kita harus ingkari. Dalam keadaan kita melihat al-ahammu fal-aham, mana yang lebih penting, mana yang lebih penting lagi. Kau muslim yang saya hormati. Maka kembali kepada kitab kita. Adapun berbicara tentang kesesatan atau mengajarkan kesesatan, akan merugikan bukan hanya diri mereka. Pasukan Tartar tadi yang mabuk-mabukan, siapa yang dirugikan? Diri mereka sendiri. Tetapi kalau da'i ila dalal, du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak ke pintu neraka, yaitu aliran-aliran sesat Syiah misalnya, Rafidah, atau aliran sesat dari Mu'tazilah, dal, maka mereka mengajarkan kesesatan kepada kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin tidak tahu kalau itu sesat. Maka ini lebih-lebih berbahaya dan lebih munkar. Qul inna a'udzubikumullah, maka hendaklah diingatkan. Hendaklah diingatkan bahwa itu adalah sesat, bahwa itu pemikiran Mu'tazilah yang sesat, itu pemikiran Rafidhah yang sesat, harus disebutkan. Apa dalilnya? Dalilnya Allah katakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Mutiara berikutnya dari Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. La an yakunu khusama'i yawmal qiyamah, yani ahlul bid'ah, khairun min an yakuna khusmi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bitarki dhabbi an sunnatihi. Yaqulu lima lam tadhib al-kadhib an hadihi. Qana ibn a'azakumullah. Apa kata Yahya bin Ma'in rahimahullah? Sungguh kalau musuh-musuhku nanti yaumul qiyamah adalah mereka ahlul bidah, lebih baik daripada musuhku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau aku tidak membela sunnah. Tidak membela sunnah beliau. Beliau akan berkata, lima lan kadzib al-kadzib an hadithi. Kenapa engkau tidak membela aku dari kedustaan-kedustaan mereka yang mendustakan atas namaku? Mafhum? Ucapan Yahya bin Ma'in rahimahullah. Yani kamu jangan khawatir, takut banyak musuhnya. Nanti kalau kita banyak mengingkari kemunkaran, banyak musuh. Nanti mereka akan memusuhi kita. Syiah akan marah pada kita. Khawarij akan marah pada kita. Kemudian Mu'tazilah akan marah pada kita. Maka semua akan marah pada kita. Qanifidin a'azakumullah. Orang awam, rata-rata orang-orang awam sekarang ini pingin agamanya yang agama tidak punya musuh. Iya kan? Udahlah, gak usah ribut. Semua baik, semua benar. Maksudnya apa? Supaya kita bisa berdiri di atas semua golongan. Supaya kita bisa merangkul semua kelompok. Masya Allah. Kamu bisa merangkul semua kelompok, tetapi kamu tidak membela sunnah, maka justru nanti khosmak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru musuhmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ketika seseorang tidak membela sunnah dan merangkul orang yang menyesatkan umat, merangkul mereka-mereka yang menyelewengkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa nanti yang akan dihadapi yaumul qiyamah? Dia akan bertikainya dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ya. Maka kata Yahya bin Ma'in, tidak mengapa, lebih baik musuh-musuhku nanti yaumul qiyamah, yang bertikai denganku yaumul qiyamah adalah mereka, para ahlul bid'ah wa dalalah, kelompok-kelompok sesat, daripada aku harus menghadapi Rasulullah SAW. Daripada aku harus bertikai, berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kalau aku tidak membela sunnah. Kalau membela sunnah, membela ajaran Nabi, membela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya kita akan bersama Rasulullah sallam yaumul qiyamah. Walaupun nanti mereka akan menuntut, ya Allah, orang ini menuduhku begini, menuduhku begitu dan sebagainya, aku siap menghadapi mereka. Daripada menghadapi Rasulullah sallam menyatakan, kamu kenapa tidak bela sunnah? Pilih mana? Milih kamu menghadapi Rasulullah SAW dan Rasulullah menyatakan, kenapa kamu tidak membela ajaranku, tidak membela sunnahku? Atau memilih kita bertikainya dengan ahlul bid'ah. Ya Allah, aku dituduh sesat sama dia. Memang sesat. Aku punya bukti, aku punya dalil, aku punya saksi, aku punya riwayat. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Maka kata Yahya bin Ma'in, la ayyakuna khusama'i. Lan yakunu khusama'i yawmal qiyamah, yani ahlul bidah, khairun min an yakuna khasmi Rasulullah. Sungguh musuhku yawmal qiyamah adalah ahlul bidah nanti, tidak mengapa, lebih baik daripada aku harus bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku tidak membela sunnah. Niscaya beliau akan mengatakan kepadaku, kenapa engkau tidak membantah kedustaan mereka yang berdusta atas namaku? Kenapa engkau tidak membantah ahlul bid'ah yang berbicara atas nama Rasul padahal dusta, kendam? Ini mengerikan. Kalau kita dituntut seperti itu tidak bisa jawab. Tetapi kalau dituntut oleh ahlul bid'ah, kita siap menjawabnya dengan dalil-dalil yang Allah Maha tahu bahwa itu adalah hak. Mereka, kaum sufi, termasuk bersamanya adalah kaum hizbi, aliran-aliran hizbiyah. Mereka selalu berdalil dengan beberapa hadis. Di antara yang sering dibawakan oleh mereka adalah, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, Allahu wa Rasuluhu, Allahu wa Rasuluhu sa'alam. Atau dijawab oleh para sahabat, man la dinar wa la dirham. Yang bangkrut di kalangan kami ya Rasulullah adalah yang tidak punya dinar dan dirham. Kata Rasulullah SAW, buka. Orang yang bangkrut nanti yaumul qiyamah adalah orang yang datang membawa pahala besar, tetapi dia telah mencerca si fulan, mencaci si fulan, telah memukul si fulan, telah menyalahkan si fulan. Maka akhirnya semua mereka menuntut, kemudian mereka diambil pahala, pahalamu diambil untuk mereka, maka kamu habis pahalamu, masih datang lagi orang yang menuntut, aku juga dicerca, aku juga dituduh begini, tuduh begitu. Maka dosa mereka ditimpakan kepada kamu. Inilah al-muflis fikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sering jadikan dalil. Kalau kalian menyatakan fulan mubtadi', fulan syi'i, rafidhi, fulan khawarij, fulan begini, fulan begitu, kamu nanti akan jadi muflis. Yaumul qiyamah, pahalamu banyak, tetapi diambil oleh mereka-mereka yang sudah kamu cerca, yang sudah kamu tuduh, yang sudah kamu begini, begini, dan begitu. Terus, ayat hadis itu sahih. Tapi maknanya kemana? Apakah kalian wahai hizbiyun, apakah kalian wahai sufiyun, menganggap bahwa kita tidak boleh membantah ahlul bid'ah? Karena khawatir jadi muflis. Enggak boleh membantah khawarij, enggak boleh membantah mu'tazilah, enggak boleh membantah rafidhah syiah, enggak boleh membantah kaum sufiyah, enggak boleh meluruskan dan menyatakan bahwa mereka berkata dengan perkataan batil yang benar seperti ini. Apa itu tidak boleh? Kalau makna hadis itu menurut kalian kesana, berarti kalian berdusta atas nama Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW menyatakan seperti itu bukan berkait dengan masalah bantahan terhadap ahlul bid'ah, tapi berkait dengan ukhuwah imaniyah kaum muslimin. Tidak bertentangan antara hadis tentang muflis tadi dengan hadis yang memerintahkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau ada yang mengingkari kamu, jangan berbuat seperti ini salah. Apakah kamu qad syatama hadza, telah mencerca? Atau berkata kamu keliru, yang benar seperti ini. Apakah saya sedang memusuhi orang? Menyakiti hati seseorang? Dia akan nuntut yaumul qiyamah. Sebaliknya, justru kamu mendapatkan pahala. Demikian pula kalau kesalahannya yang lebih besar, yaitu kesalahan dalam bentuk kebidaahan-kebidaahan dan kesesatan-kesesatan, maka kamu mengatakan, wahai kaum muslimin, itu bid'ah yang sunnah seperti ini. Itu sesat yang lurus seperti ini. Qala Allah wa qala Rasul demikian. Atau menyatakan bahwa kelompok fulani yang mencaci maki para sahabat, mereka rafidhah syiah, sesat dan menyesatkan. Ini adalah menasihati kaum muslimin agar kaum muslimin selamat. Tidak bertentangan perintah untuk mengingkari kemunkaran dan peringatan hati-hati jangan sampai kamu jadi bangkrut yaumul qiyamah. Ini enggak bertentangan. Ingkar munkar tetap dan berbicara tentang ahlul bid'ah membuktikan kesesatan mereka harus wajib, tetapi ingat, jangan kamu mencaci sesama muslim, sesama mukmin, mencerca dan sebagainya, atau memukul, mendzalimi. Mendzalimi itu tidak dengan keadilan ya, tidak dengan dalil, tidak dengan bukti, itu mendzalimi. Ini yang dikhawatirkan akan menjadikan kamu bangkrut yaumul qiyamah. Maka tiap al-haq baina syai'ain, hati-hati, kebenaran di atas dua sisi. Satu orang sisi atau satu sisi menyatakan dengan kalimat yang serampangan sembarangan, menuduh sembarangan, akhirnya mualim. Mualim yaitu menuduh seseorang dalam keadaan dia tidak berbuat seperti itu. Menyatakan dia sesat padahal tidak sesat. Menyatakan dia begini padahal tidak begitu. Ini yang dikhawatirkan akan bangkrut. Dan sisi kedua, sisi yang karena takut bangkrut, kemudian diam. Lihat kemunkaran, diam. Lihat kesesatan, diam. Lihat Syiah berbicara dengan kesesatannya, mencaci maki para sahabat. Lihat Mu'tazilah menolak ayat dan hadis, juga diam. Lihat Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, juga diam. Dua-duanya keliru. Yang benar adalah di tengah-tengahnya. Kalau terbukti benar-benar sesat dan terlihat bukti-buktinya dan ada dalil-dalilnya, maka wajib kita katakan ini salah, ini sesat, ini menyimpang. Tapi kalau belum ada bukti-bukti, jangan kamu sembarangan berbicara. Dikhawatirkan kamu akan bangkrut yaumul qiyamah. Ini namanya ummatan wasata. Ummatan wasata yang tengah, tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tidak pula kemudian melampaui batas dengan serampangan, sembarangan, tanpa bukti. Hati-hati. Kembali kepada mutiara-mutiara yang dinukil di sini dalam kitab kita, yaitu ucapan yang berikutnya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. An-nushu wajibun fil masalihid diniyah al-khassah wal-ammah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, menasehati merupakan suatu yang wajib dalam maslahat-maslahat agama khususnya maupun dalam maslahat-maslahat yang umum. Misal naqlatil hadis alladziina yaghlatun aw yakdzibun, seperti para penukil-penukil hadis yang mereka keliru, salah dalam menukil. Aw yakdzibun, atau berdusta dalam menukil ucapan Rasulullah SAW. Maka menasehati dengan menyatakan bahwa ini salah, apa yang mereka sampaikan itu dusta. Ini wajib atau tidak wajib? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib. An-nushu, menasehati dalam maslahat agama itu wajib hukumnya. Apakah maslahat khusus atau maslahat ammah? Kepentingan khusus atau kepentingan umum? Misal naqalatil hadis, seperti para penukil-penukil hadis. Kalau menukil hadis kemudian salah, kita diamkan atau kita tegur? Kita diamkan atau kita buktikan kalau itu salah? Harus kita buktikan kalau itu salah. Apalagi yakdibun, apalagi berdusta. Kita katakan tidak, ini bukan hadis Rasulullah SAW, ini dusta. Wa misl a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifah lil kitab was sunnah. Demikian pula seperti para imam-imam, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh sesat dari ahli al-maqalatil mukhalifah lil kitab was sunnah, yaitu mereka-mereka golongan para orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat yang menyelisihi kitab dan sunnah. Awil ibadatil mukhalifah lil kitabi wa sunnah, atau memiliki peribadatan-peribadatan yang menyelisihi kitab wa sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahdhiril ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Maka menerangkan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari bahaya mereka wajib, hukumnya wajib dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz ke-28 halaman 231. Qul inna a'udzu bi muslimin syarramati. Lihat, dicontohkan dua. Naqalatul hadis, para penukil-penukil hadis. Yang kedua, para ahlul bid'ah atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh penyesat umat. Yang pertama karena kaitannya dengan hadis. Bagaimana kita tahu hadis itu sahih, hadis itu dhaif? Hah? Bagaimana kita tahu? Tentunya dari para ulama yang menyatakan bahwa dalam sanadnya ada seorang rawi yang kadzab, pendusta. Maka jangan terima hadisnya. Atau di dalam sanadnya ada seorang yang lemah hafalannya, sering salah dalam meriwayatkan, maka hadis itu dhaif. Atau di dalamnya ada seorang wadda', pemalsu hadis, maka hadisnya maudhu'. Baik. Berarti mau tidak mau para ulama harus bicara, rawi ini bagaimana, rawi itu bagaimana. Ghibah atau bukan ghibah? Bukan ghibah. Khawatir jadi bangkrut atau tidak khawatir jadi bangkrut? Yaumul qiyamah. Kamu sudah menuduh fulan kadzab, menuduh fulan dhaif, menuduh fulan wadda'. Kamu nanti jadi bangkrut yaumul qiyamah. Loh, sebaliknya. Kalau kita diam, justru kita akan bangkrut. Kenapa? Tidak mendapatkan pahala besar. Tidak mendapatkan pahala yang besar dengan memperingatkan umat dari bahaya para pemalsu hadis, dari bahaya para pendusta. Yang kedua adalah golongan para a'immatu ad-dhallal, para tokoh-tokoh penyesat umat, yaitu ahlul bid'ah, dari berbagai macam aliran-aliran mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat atau memiliki cara-cara ibadah yang sesat atau keadaan mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka fa inna bayana halihim wa tahdhiril ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Maka menerangkan keadaan mereka, memperingatkan umat dari bahaya mereka, merupakan kewajiban yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa disepakati oleh kaum muslimin? Idh tathhiri sabilillahi wa dinihi wa manhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghi haula'i wa 'udwanihim 'ala dhalik wajibun 'alal kifayah biittifaqil muslimin. Perkara tadi wajib dengan kesepakatan kaum muslimin karena membersihkan jalan Allah, membersihkan agamanya, membersihkan manhajnya dan syariatnya, dan menolak penyimpangan-penyimpangan mereka dan permusuhan-permusuhan mereka, hukumnya wajib 'alal kifayah. Hukumnya fardu kifayah biittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Kalau sudah ada seorang dai yang peringatkannya, maka kewajibannya gugur menjadi sunnah dan afdaliyah. Tetapi kalau tidak ada yang bangkit berbicara tentang kesesatan mereka, maka semua dai-dai yang mengetahui itu sesat tapi diam, semuanya berdosa. Ini makna fardu kifayah. Seperti salat jenazah. Harus ada. Itu makna fardu kifayah. Harus ada yang memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah. Harus ada. Kalau sudah dikatakan harus ada, maka kalaupun kamu tidak berbicara, ada orang yang berbicara, alhamdulillah. Kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada yang berbicara. Jangan ketika kamu diam, ini kan fardu kifayah, saya mau diam ajalah. Biar orang lain aja. Tapi ketika ada orang lain berbicara, ditegur. Sudah, jangan berbeda. Itu kan fardu kifayah, bukan wajib. Gimana? Ada kesalahan pada orang ini. Ada keanehan pada orang ini. Harusnya, kalau kamu tahu itu fardu kifayah, ada orang lain yang berbicara, kamu senang. Kamu berbahagia. Bersyukur, alhamdulillah, ada yang mewakili saya berbicara tentang itu. Sehingga yang diam dan yang berbicara tidak bermusuhan. Mafhum? Istilahnya Syekh, Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala, istilahnya salafi itu ada dua jenis. Ada salafi lazim, ada salafi muta'addi. Tahu lazim? Yang tidak membutuhkan objek. Kalau muta'addi, yang membutuhkan objek. Ada salafi yang lazim, untuk dirinya sendiri tapi diam. Tidak berbicara tentang, tidak berdakwah, tidak berbicara tentang ahlul bid'ah. Ada salafi yang berbicara. Ini hak, ini batin, ini sunnah, ini bid'ah. Menerangkan kepada umat, mengajarkan kepada mereka. Berbicara tentang bahayanya ahlul bid'ah. Maka ini yang muta'addi. Fahada afdal wa afdal wa afdal. Kata beliau, muta'addinya, ada muta'addi ila maf'ul, ada mubtadi ila maf'ulain, ada mubtadi ila mafa'il. Artinya ada yang sebagian saja diingatkan, ada yang masya Allah lebih luas, ada yang lebih luas lagi. Maka tentunya yang mafa'il lebih afdal daripada maf'ulain. Yang muta'addi ila maf'ul, maf'ulain lebih afdal daripada muta'addi ila maf'ulin wahid. Dan lebih afdal semuanya daripada yang lazim, yang hanya untuk dirinya sendiri. Taib, wahai para lazimin, wahai para salafi-salafi lazim ini, hendaklah kamu ketika ada orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, kamu harusnya senang. Alhamdulillah, dia mewakili saya. Saya mau berbicara enggak berani, takut nanti begini karena terhidungkan, tapi ada orang yang berbicara, alhamdulillah. Begitu. Tetapi yang terjadi sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang diam ini, menyalahkan yang berbicara. Kalau saya diam. Saya melihat begini, melihat begitu dan sebagainya. Adapun si Fulan, terlalu berani. Fulan itu begini, Fulan itu. Dibicarakan tentang kejelekan-kejelekannya dan kekurangan-kekurangannya seakan-akan dia berbuat salah. Kalau akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara yang mengerikan. Yaitu dia marah pada seorang ahlus sunnah ketika ahlus sunnah berbicara tentang ahlul bid'ah. Ini aneh. Harusnya ditanya, kamu di pihak mana? Di pihak ahlul bid'ah atau di pihak ahlus sunnah? Kalau di pihak ahlus sunnah, harusnya senang ketika ada yang membantah ahlul bid'ah. Tetapi kalau kamu di pihak ahlul bid'ah, marah ketika kita berbicara tentang ahlul bid'ah, kamu marah. Berarti kamu ini hatinya cenderung kepada mereka. Berarti fi qulubikum marad. Dalam hati kalian ada penyakit, ada zaid, ada sesuatu yang aneh. Yaitu cinta kepada ahlul bid'ah, sehingga kalau ahlul bid'ah dibantah, kamu yang marah-marah. Qanifidina azakumullah, inilah sururiyun. Hizbiyun yang aku ahli sunnah. Salah taufiq walafiq. Kembali pada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala, sebagaimana pembelaan terhadap agama wajib, pembelaan terhadap jalan Allah wajib, pembelaan terhadap syariat wajib, maka demikian pula membicarakan tentang sesatnya golongan ahlul balal, sesatnya kelompok-kelompok sesat, itu juga wajib hukumnya. Walaula man yuqimuhullah lidaf'i dharari ha'ula'i la fasadad din. Kalau saja tidak ada orang yang Allah tegakkan untuk menolak kejelekan-kejelekan mereka, ahlul bid'ah, la fasadad din, akan rusak agama. Iya kan? Kalau saja tidak ada orang-orang yang Allah takdirkan membantah ahlul bid'ah, membuktikan kesesatan mereka, niscaya agama akan rusak. Hadis yang sahih yang dhaif kecampur. Kenapa? Karena enggak ada para ulama yang berbicara tentang para pendusta, para rawi-rawi yang dusta, enggak dibicarakan, diam. Ya, rawi ini bagaimana? Enggak tahu. Rawi yang ini bagaimana? Enggak tahu. Rawi itu bagaimana? Enggak tahu. Jadi rawinya dari awal sampai akhir enggak tahu. Bagaimana membuktikan hadis sahih dan dhaif? Enggak bisa. Falaula man yuqimullah. Kalau saja tidak ada orang yang Allah tegakkan untuk membantah mereka para ahlul bid'ah, akan rusak agama. Yang benar mana? Jalan ini, apa jalan itu, apa jalan yang sana? Jalan bid'ah, jalan mu'tazilah, jalan khawarij, jalannya ahli sunnah, atau jalannya... mana yang benar? Ya semua sama, tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Karena tidak ada yang berbicara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan fasadad din, akan rusak agama. Wa kana fasaduhu a'zam min fasad istila'il aduwi min ahli al-harbi, dan kerusakannya lebih besar daripada kerusakan-kerusakan disebabkan oleh musuh-musuh yang zahir, yang terang-terangan, yang datang kepada kaum muslimin menyerang kaum muslimin secara fisik dari ahlul harbi, yaitu yang memerangi kaum muslimin secara fisik. Ini a'zam min hadha. Fadhilina azabullah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membandingkan kerusakan yang disebabkan oleh musuh-musuh Islam yang langsung menyerang secara fisik dengan musuh-musuh Islam yang merusak dari dalam dengan pemikiran-pemikiran sesat. Ayyuhuma a'zam. Mana di antara keduanya yang lebih besar kerusakannya? Lihat ucapan Syekhul Islam. Fasaduhu a'zam. Kerusakan yang disebabkan oleh mereka, para tokoh-tokoh sesat, itu lebih besar daripada kerusakan yang disebabkan oleh musuh-musuh Islam yang memerangi secara fisik. Naam. Sadaqa wallah. Benar sekali diucapkan oleh beliau. Karena yang datang dari mereka, musuh-musuh Islam yang memerangi secara fisik, membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, meruntuhkan negeri muslimin, menghancurkan, memporak-porandakan rumah-rumah kaum muslimin, menjarah kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, dan menghancurkan semuanya. Harta dan nyawa. Ini dibandingkan dengan kerusakan agama kecil. kecil. Harta hilang. Gak ada nilainya dibandingkan dengan masalah agama. Rumahnya terbakar. Gak ada nilainya dibandingkan dengan masalah agama. Demikian pula nyawanya melayang, mati. Tapi mati dalam keadaan hak. Mati di atas sunnah, mati di atas akidah yang lurus. Husnul khatimah. Apa jeleknya husnul khatimah? Syahid, Masya Allah. Itu kerusakan-kerusakan fisik. Baik, bandingkan dengan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh ahlul dalal. Badanmu utuh, rumahmu utuh, hartamu lengkap tidak kurang, Masya Allah. Tetapi akidahmu terkikis sedikit demi sedikit dengan pemikiran sesat Syiah Rafidhah. Pemikiranmu rusak karena pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Lancang tangannya berani membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin karena fitnah dari dakwahnya Khawarij. Mana yang lebih besar? Kerusakan yang ini apa kerusakan yang tadi? Kerusakan fisik tadi atau kerusakan hati yang disebabkan oleh ahlul balal? Qonibina azakumullah, lihat. Kita lihat dengan kacamata agama. Kalau mati dengan baik dengan mati dengan jelek. Husnul khatimah dengan suul khatimah ayyuhuma khair? Hah? Mati husnul khatimah dengan mati suul khatimah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik husnul khatimah jelas. Enggak akan ada yang membantahnya satu orang pun dari seorang yang mengaku muslim. Baik, sekarang saya katakan, kalau orang itu sesat menjadi Syiah Rafidhah yang akhirnya menentang Quran, menentang sunnah, menentang para sahabat, menentang haji, matinya mati apa? Mati sesat. Sedangkan yang diperangi oleh orang-orang kafir, dibantai di rumahnya, dibakar rumahnya, hancur hartanya, habis, tapi matinya dalam keadaan masih mukmin. Ayuhuma afdal, kamu pilih mana? Hah? Pilih harta? Supaya hartanya utuh, biar mati sesat, gak apa-apa? Nah, semua orang yang masih memiliki iman akan berkata, selama akidah masih utuh, insya Allah, kita selamat. Walaupun hartanya habis, walaupun rumahnya terbakar hancur, walaupun badan ini terluka parah atau mati, kalau akidah masih lurus, selamat. Kekal dalam jannah. Tetapi kalau sesat, apa ancaman Rasulullah SAW? Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Sehingga kalau dua musuh menyerang, satu musuh menyerang secara fisik dengan senjata-senjata mereka, dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan fisik, dengan musuh yang menyerang hati, merusak hati kaum muslimin, menyesatkan hati kaum muslimin, dari ahli dalal, kelompok-kelompok sesat, saya tanya ke hati-hati kalian, mana yang lebih berbahaya? Hah? Yang merusak hati atau merusak fisik? Qanifidina azamullahu muslimin sahurmati. Kalau kita berpikir dengan hati, dengan akidah, dengan keyakinan, dengan agama, dengan dalil-dalil Quran wa sunnah, kita akan menjawab dengan tegas. Yang merusak hati lebih berbahaya daripada yang merusak fisik. Maka Qanifidina azamullahu lihat. Kata beliau, fasaduhu a'zam. Kerusakan yang disebabkan oleh mereka ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, itu lebih besar kerusakannya daripada kerusakan yang disebabkan oleh penyerangan musuh dari musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin. Fa inna ha'ulai idza staulu lam yufsidul qulub. Karena musuh-musuh yang zahir yang menyerang kaum muslimin secara fisik tidak merusak hati-hati kaum muslimin. Wa ma fiha min ad-din, dan juga tidak merusak agama yang ada pada mereka secara langsung. Yang dimaksud dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kerusakan secara langsung tidak. Illa taba'an, kecuali taba'an. Taba'an itu ngikut. Tadinya tidak rusak agamanya. Begitu ini habis, itu habis, luka, sakit. Kemudian dipaksa oleh mereka. Harus kamu begini. Saya akan bebaskan kamu. Saya akan beri harta kamu. Saya akan begini. Mulai. Ya. Ada yang kadang-kadang berubah. Ya. Hatinya. Udahlah. Saya jadi Nasrani aja lah. Ya. Walaupun sedikit. Tapi ada. Ya. Tapi itu bukan langsung, tabaan. Yang langsung dirusak oleh mereka apa? Fisik. Yang langsung dirusak adalah badan-badan kita, harta-harta kita, negeri kita. Wa amma ulaik, adapun mereka ahlul bid'ah wad dalalah, kelompok-kelompok sesat tadi, fahum yufsidul quluba btidaan, mereka merusak hati secara langsung. Bahkan fisiknya tidak dirusak. Fisiknya dikasih minyak wangi, silakan. Fisiknya dikasih dana, mau berapa dinar Kuwait. Fisiknya dikasih dana besar, masya Allah, dibangunkan masjid. Tetapi yang dirusak secara langsung adalah hati. Ini khunilin azabun, hati-hati. Bahkan katanya, diriwayatkan oleh beberapa teman-teman yang mendengarkan berita-berita tentang mereka, Syiah Rafidhah, itu yang masuk Syiah dikasih bulanan, uang. Kalian belajar susah-susah, harus mengeluarkan modal, mereka dikasih dana. Khunilin azabun khumusim yang saya hormati. Sehingga benar apa kata beliau dan para ulama rahimahumullah, bahwa bahaya mereka lebih besar daripada bahaya musuh-musuh yang menyerang secara fisik. Ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang berbicara tentang ahlul bid'ah atau berbicara tentang para rawi. Subhanallah, pertanyaannya mewakili orang-orang timur. Kata beliau, kata penanya, yasqul alayya an aqula fulanun kada wa fulanun kada. Ya Imam, hatiku merasa berat, lidahku merasa kelu, enggak bisa mengatakan fulan begini, fulan begitu, enggak sampai hati. Bagaimana? Mau mengatakan si fulan mubtadi' dal, si fulan mu'tazilah, si fulan sesat, agar kaum muslimin selamat, itu enggak tega. Yasqul alayya an aqula fulanun kada wa fulanun kada. Ya Imam, berat rasanya hati ini untuk menyatakan si fulan begini, si fulan begitu. Apa kata Imam rahimahullah? Idza sakatta anta wa sakattu ana. Fa mata ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau engkau diam, enggak berani ngomong, aku pun diam, enggak berani ngomong, lantas orang awam dari mana akan tahu bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif? Bagaimana akan tahu? Mau menyatakan rawi ini dhaif, fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan wadda', fulan thiqah. Rasanya hati ini enggak tega. Berat rasanya hati untuk menyatakan begini dan begitu. Kata Imam rahimahullah, kalau engkau diam, aku diam, dan semuanya diam, dari mana orang-orang awam akan tahu hadis ini sahih atau hadis ini dhaif? Dari mana tahunya? Iya kan? Subhanallah, jawaban yang sangat bagus. Alhamdulillah, ada para ulama yang tegas menyatakan fulan kadzdzab, fulan syi'i rafidhi, jangan diterima hadisnya. Fulan dalam keadaan dhaif. Alhamdulillah, sehingga kita tahu hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Ini ada rawi yang begini maka sahih. Ada orang yang begini maka dhaif. Yang ini rawi-rawinya thiqah terpercaya maka tidak terima. Dan seterusnya. Qala Abu Bakar bin Jallad rahimahullah. Qultu Yahya bin Sa'id. Aku pernah tanyakan kepada Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullah. Ama takhsya an yakuna ha'ula'i alladhina tarak hadithahum khusama'aka inda Allah ta'ala. Ada yang berkata kepada Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullah, apakah kau tidak takut? Apakah kau tidak khawatir kalau mereka-mereka yang kamu tinggalkan hadisnya, yang kamu jarah, menjadi musuh-musuhmu nanti yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menuntutmu? Apa jawabannya? Jawabannya seperti yang tadi dinukil. Lan yakuna ha'ula'i khusama'i. Sungguh, kalau mereka menjadi orang-orang yang menuntutku yaumul qiyamah, lebih aku sukai daripada nanti yang menuntutku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau berkata, lima haddatsa anni haditsan tara annahu kadzib. Kenapa engkau meriwayatkan hadis yang ternyata hadis itu dusta? Kenapa engkau meriwayatkan hadis yang ternyata hadis itu dusta dari seorang pendusta? Lebih baik aku dituntut oleh mereka daripada aku dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ibn na'azakumullah. Yang terakhir ucapan Abdullah ibn Muhammad ibn Manazil rahimahullah. Su'ila Hamdun al-Qusar. Ditanya Hamdun al-Qusar rahimahullah. Mata yajuzu lirajul an yatakallam 'alan nas? Kapan seseorang boleh untuk berbicara tentang manusia? Faqala, maka beliau menjawab, idza ta'ayyana 'alaihi ada'u fardin min fara'idillah ta'ala fi 'ilmih. Kalau engkau sudah jelas tegas bahwa engkau menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Ini kapan seorang boleh berbicara tentang manusia, si fulan begini, si fulan begitu? Kapan? Ini ilmu yang menunjukkan wajibnya, bolehnya, anjurannya. Tetapi ingat, tidak semua berhak boleh berbicara tentang fulan kada, fulan kada. Perlu ada ilmu dan perlu ada bukti. Ada orang yang tahu ilmunya, ini benar, ini salah. Tetapi si fulan begini dan begitu, belum yakin. Katanya sih begitu, wallahu alam. Ya jangan, jangan berbicara, hati-hati. Demikian pula ada yang yakin, si fulan benar-benar berbicara seperti itu, saksinya sudah banyak. Sekian saksinya. Tapi ilmu tentang itu adalah hak atau batil, kamu belum tahu. Dengar-dengar sih itu salah, katanya. Jangan berbicara. Jangan lancang berbicara tanpa ilmu. Maka kapan boleh berbicara? Idza ta'ayyana 'alai ada'u fardhin min fara'idillah. Kalau sudah jelas kamu itu melaksanakan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Fi ilmihi, pada ilmunya. Enggak ada yang tahu kecuali kamu. Enggak ada yang punya ilmu kecuali kamu. Dan enggak ada yang mengerti tentang si fulan ini secara bukti-buktinya kecuali kamu. Maka ta'ayyana, maka sudah tertentu hanya kamu yang berkewajiban untuk berbicara. Maka wajib berbicara. Jangan harapkan orang tidak tahu berbicara. Jangan harapkan orang yang tidak tahu ilmunya berbicara. Kamu yang sudah tahu ilmunya dan sudah tahu pula si fulan begitu, maka kamu harus berbicara. Au khafa halaki insanin fi bid'atin. Alhamdulillah. Yaudzakumullah. Atau khawatir akan binasanya seseorang di dalam kebid'ahan. Khawatir ini binasa dalam kebid'ahan. Yarju an yunjihillah ta'ala minha bi'ilmihi. Dan dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dengan ilmu yang dipunyai olehnya. Dianya ahlul bid'ah. Nya kepada orang yang punya ilmu tadi, orang yang mau berbicara tadi. Jadi kapan boleh berbicara? Kalau sudah tertentu hanya kamu yang tahu dan hanya kamu yang punya ilmu. Kalau masih ada orang yang lebih alim dari kamu, sudahlah, kamu diam saja, jangan ikut-ikutan. Ini nasihat khusus buat kalian para thullabul ilm. Kamu thullabul ilm, belajar, cari ilmu. Itu satu keadaan pertama. Keadaan kedua, kalau kamu khawatir ada seseorang yang tenggelam dalam kebid'ahan dan kamu punya ilmu, maka kamu menasehatinya, membicarakannya, memperingatkannya. Ini dua keadaan ketika seseorang boleh untuk berbicara atau sepantasnya untuk berbicara. Yaitu kalau sudah tertentu hanya dia yang tahu dan punya ilmu, maka dia berkewajiban. Kalau ada orang yang lebih alim, ya sudah cukup diwakili oleh mereka yang lebih alim. Apalagi kamu masih belum punya ilmu, atau masih belum tahu, atau dalam keadaan masih belum mendalami ilmunya, maka biarkan mereka yang lebih alim berbicara. Yang kedua, kalau terpaksa karena ada seorang temanmu, saudaramu, yang dikhawatirkan tenggelam dalam kebid'ahan. Sedangkan itu, saudaramu, orang-orang lain gak tahu. Maka hanya kamu yang dekat dengan orang itu, maka hendaklah kamu memperingatkannya dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa nasla tawfiq wal afiyah subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fiikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.